seperti air mengalir. Begitulah kasihmu padaku, seperti mentari pagi, hangatnya si setiamu. Seperti air mengalir, begitulah kasihmu padaku, seperti mentari pagi, hangatnya kasih setiamu. Kau sanggup, aku, oh Yesus.